بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. نعم kita lanjutkan penjelasan Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala takunu kalladina tafarraqu, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang tafarraqu, yang bercerai-cerai, wakhtalafu, dan berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayinat, setelah datang kepada mereka al-bayinat, yaitu keterangan yang jelas. Wa ulaika lahum adabun azim, wa ulaika, dan mereka-mereka itu, lahum, bagi mereka azabun azim, azab yang besar. Nah, kalau kita kembali ke matan ayat ini, semestinya dijelaskan setelah menjelaskan ayat 109 dari surat Al-An'am. Tetapi beliau loncat, ya. Bukan loncat, ini istilah dalam ilmu balaghah adalah al-lafhu wan-nashru ghair murattab. Uslub penjelasan al-lafhu wan-nashr yang tidak berurut. Jadi mentafsil, menjelaskan sesuatu yang sebelumnya disebutkan secara global, dimatangkan disebutkan secara global. Nah, kemudian datang syarahnya menjelaskan apa yang disebutkan secara global tadi tidak berurut. Mestinya kan ayat dalam surat Al-An'am dulu yang jelaskan. Akan tetapi beliau mengakhirkan ayat itu pada halaman 40, baru nanti dijelaskan. Ya. Jadi belum menjelaskan terlebih dahulu ayat setelahnya. Ali Imran ayat 105. Nah, ini ghair murattab. Dan uslub ini ada di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan yauma tabayyadhu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hari di mana wajah-wajah putih berseri, dan wajah-wajah ada pula yang iswaddat, menghitam. Kemudian apa kata Allah setelahnya? Fa'ammal ladina iswaddat. Putih dulu baru hitam. Kemudian ketika dirinci, yang hitam dulu baru putih. Itu namanya ghair murattab. Ya. Nah. Kata Syekh menjelaskan ayat ini, hadza nahyul lana an nakuna mithla ahli alkitab, mithla ahli jahiliyah. Ini adalah larangan kepada kita agar tidak seperti orang-orang jahiliyah, alladzina tafarraqu fi dinihim wakhtalafu. Orang-orang jahiliyah yang bercerai-cerai di dalam agama mereka dan berselisih. Walam yakun hadza an jahli minhum. Dan ini kata Syekh tidak terjadi karena kejahilan dari mereka. Wa innama huwa an hawan. Hanyalah sesungguhnya itu terjadi karena hawa nafsu, wal iyadu billah. Perselisihan, perpecahan yang ada di tengah-tengah mereka bukan karena kejahilan, tapi karena mengikuti hawa nafsu. Nah, berdasarkan potongan ayat, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas, mereka melakukan perpecahan dan perselisihan. Tarakul bayyinat, mereka meninggalkan al-bayyinat itu, keterangan yang jelas itu. Wattaba'ul hawa, dan lebih memilih mengikuti hawa nafsu. Falladhi hamalahum ala hadha tafarruqi huwal hawa wal iyad billah. Maka yang membawa mereka kepada perpecahan ini adalah hawa nafsu. Kita berlindung kepada Allah. Ittakhadhu ahwa'ahum alihatan min dunillahi azza wa jal. Mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai ilah. sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Azza wa Jal. Nah, jadi sudah ada keterangan yang jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan manusia begitu saja tanpa ada penjelasan. Wallahu jalla wa ala lam yatruk hujjatan li ahadin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan ruang kepada seorang pun untuk beralasan. Ya. Arsala rusul, setelah Allah mengutus para rasul, wa anzalal kutub, dan setelah menurunkan kitab-kitab, Allah tidak memberikan ruang kepada seorang pun untuk beralasan lagi. Qulnahbitu minha jami'an. Kami katakan, turunlah kalian semuanya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, apabila datang kepada kalian petunjuk dariku. Faman tabi'a hudaya, ya, jika kemudian datang, nah, kemudian jika datang kepada kalian petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa takut atas mereka, tidak pula mereka bersedih. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, wa kadzdzabu biayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Fallahu jalla wa ala ma tarakan nasa mundu an ahbata adama ila al-ardh. Berdasarkan ayat ini, maka Allah tidak membiarkan manusia sejak Allah menurunkan Adam ke bumi, tidak dibiarkan tanpa petunjuk dan penjelasan. Lam yatrukin nasa bila dinin, Allah tidak membiarkan manusia tanpa agama. Wabila nabiyin, dan tanpa nabi. Bal mazala jalla wa ala yursilur rusula mutatabi'atan, bahkan senantiasa Allah jalla wa ala terus mengutus para rasul, mutatabi'atan, secara bergantian. Wa yashra'u linnasi ad-dina, dan juga Allah mensyariatkan kepada manusia agama, wa yubayyinuhu lahum, dan menjelaskan kepada mereka. Ya. Jadi ini masih penjelasan tentang mimba di maja'ahumul bayyinat, telah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas sejak diturunkannya Nabi Adam. Allah tidak membiarkan manusia tanpa petunjuk. Ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah menutup mereka para rasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi la tunsahu millatuhu, yang tidak akan dihapus agamanya, hatta taqumas saatu, sampai tegak hari kiamat. Nah, wa midaduha alkitabu wassunnah, dan sumbernya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi itu penjelasan bahwa senantiasa ada keterangan yang jelas. Fama fihi waqtun minal awqat, maka tidak ada suatu waktu pun, illa wahunaka, melainkan di sana, dinun lillah, ada agama bagi Allah jalla wa ala, ja'at bihi ar-rusulu, yang dibawa oleh para rasul. Dalam surat Fatir Allah mengatakan, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, dan tidak ada satu umat pun melainkan telah ada padanya nadirun, seorang pemberi peringatan. Rusulam mubasyirin wa munzirin, ayat yang lain dalam surat An-Nisa. Dan kami mengutus para rasul sebagai pembawa berita gembira, wa munzirin, dan pemberi peringatan, li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah ba'da rusul, setelah diutusnya para rasul. Nah, qamatil hujjah. Laisa li ahadin hujjatun. Tidak seorang pun memiliki hujjah mengatakan antaqulu ma ja'ana min basyir wala nadir. Mengatakan belum datang kepada kami pemberi peringatan, tidak pula pemberi min basyirin, pemberi kabar gembira, wala nadirin, tidak pula pemberi peringatan. Faqad ja'akum basyirun wa nadirun. Sungguh telah datang kepada kalian pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beramal soleh, wa nadir, dan pemberi peringatan bagi orang-orang yang bermaksiat. Fallahu jalla wa ala aqamal hujjata 'alal khalq, maka Allah telah menegakkan hujjah atas makhluk semuanya. Nah, ini penjelasan mimba di maja lahumul bayyinat. Telah datang keterangan-keterangan yang jelas. Berarti mereka berselisih, bercerai-berai, ya, melakukan perpecahan bukan karena tidak ada keterangan yang jelas, tapi karena lebih memilih mengikuti hawa nafsu. Lakin ahlul jahiliyah, akan tetapi ahlul jahiliyah khalafu ma ja'at bihi rusul, menyelisihi apa yang dibawa oleh para rasul. La an jahlin, bukan karena kebodohan, kejahilan, wa innama huwa an inadin, hanyalah hal itu terjadi karena penentangan. Wattiba'in lil hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Khususanil Yahuda wan Nasara. Mengapa dibaca khususani? Hah? Litakhallus min iltiqai sakinain. Mana dua sugun? Sugun yang pertama nun pada tanwin khususan, kemudian sukun setelahnya. Jadi dibaca kalau disambung khususanil Yahuda wan Nasara, secara khusus kaum Yahudi dan Nasara. Ya, secara khusus mereka sudah mendapatkan keterangan-keterangan yang jelas, al-bayyinat, telah sampai kepada mereka. Fahum ala ilmin bidzalik, mereka di atas ilmu tentang itu. Walidzalika, dan karena itulah, ya, karena penyelisihan mereka itulah, sammahumullahu ahlal kitab, Allah menamakan mereka ahli kitab. Min babil aibi alaihim, ahli kitab. Jadi predikat ini sebenarnya bukan pujian, ini celaan atas mereka. Dari sisi mana? Annahum ahlu kitabin wa ahlu ilmin wa ma'ahada yukhalifuna amrallah subhanahu wa ta'ala. Mereka ahli kitab, ahli ilmu, bersamaan dengan ini mereka menyelisih perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan maghdub, maghdub alaih, dimurkai. Mengapa mereka dimurkai? Karena sudah punya ilmunya, sudah paham hukumnya, sudah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Namun bersamaan dengan ini mereka menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti memang benar-benar ingin menentang perintah Allah. Lebih memilih mengikuti hawa nafsu. Ini keberanian, kelancangan yang sangat luar biasa. Jika hal itu terjadi karena kejahilan, dia mendapat udzur. Udzur berupa kejahilan, tapi ini an ilmin, ahli kitab mereka, faham hukumnya. Maka ini peringatan kepada kita para thalabatul ilm yang setiap hari belajar, siang, siang malam, pagi sore belajar. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Tapi ingat, ada amanah berupa mengamalkan ilmu. Jangan sampai menyelisih ilmu. Difahami? Sudah tahu berbagai hukum, permasalahan, sudah tahu ilmunya, jangan menyelisihi ilmunya. Nah, itu adalah karakter orang-orang jahiliyah dari kalangan ahlul yahuda, dari kalangan orang-orang Yahudi. Wa yattabi'una ahwa'ahum, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka, menyelisihi perintah Allah dan lebih memilih mengikuti hawa nafsu mereka. Nahallahu hadhihi al-ummata, Allah telah melarang umat ini antasluka hadzal maslaka, agar tidak menempuh jalan ini, al-jahili, yang disifati dengan jahili, jalan orang-orang jahil-jahil. Wa amarahum ayatamassaku, dan Allah memerintahkan mereka agar berpegang teguh biddini alladzi anzalahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan agama yang Allah turunkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walladzi sara alaihi sahabatur rasul sallallahu alaihi wasallam, yang para sahabat berjalan di atasnya. Wa khulafa'uhu ar-rasyidun, dan para khalifahnya, para pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan petunjuk, al-arba'ah, khulafa' yang empat, Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Hadza huwa ad-dinu alladhi yajibu an tatamassaka bihi al-ummah, inilah agama yang wajib umat berpegang teguh dengannya, ila an taquma as-sa'ah, sampai tegak hari kiamat. Nah, baik. Kemudian bagaimana jika terjadi perselisihan? Qala wa idza ikhtalafu fi syai'in, dan apabila mereka berselisih pada suatu perkara, an yarudduhu ilal kitabi was sunnah, agar mereka mengembalikannya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mengembalikan segala perselisihan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in, maka apabila kalian berselisih pada suatu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, barakallahu. Jadi sebisa mungkin kita menjaga persatuan, jangan sampai ada perpecahan, perselisihan. Adapun jika terjadi perselisihan, dan itu adalah tabiat manusia berselisih, wala yazaluna mukhtalifina, dan senantiasa mereka akan berselisih, kata Allah. Nah, ini tabiat manusia. Apakah Allah Azza wa Jalla membiarkan kita di dalam perselisihan ini terus menerus tanpa ada jalan keluar? Jawabannya tidak. Wal ikhtilafu min tabiatil bashar, dan perselisihan itu termasuk tabiat manusia. Lakin Allah Jalla wa Ala, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahalana alal kitab wa sunnah, memberikan kita jalan keluar berupa Alkitab dan As-Sunnah. Idza ikhtalafna, apabila kita berselisih, wala nadri ayyunal musib, dan kita tidak mengetahui siapa yang benar di antara kita. Narju'u ilal kitabi was sunnah, kita kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fama syahidalahu al-kitabu was sunnah bi annahu haqqun, maka apa yang dipersaksikan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwa itu benar, akhadna bih, maka kita berpegang teguh dengannya, kita mengambilnya, mengamalkannya. Wama syahida, ada alif setelah dal, apa maknanya? Dua. Wama syahida, dan apa yang dipersaksikan oleh keduanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, annahu ghairu haqqin, bahwa itu bukan al-haq, taroknahu, maka kita tinggalkan. Lianna hadafuna, lah setelah anna kenapa di rofa, di situ di dhamma ya, ada harokatnya. Ada enggak lianna apa di situ? Hadafuna ittiba al-haq, ittibanya yang dinasab. Berarti aslul kalam lianna ittiba' al-haq hadafuna, ya. Berarti hadafuna apa, apanya inna? Khabar inna muqaddam, Ittiba'ul haq isim minna muakhar. Lianna hadafuna ittiba'ul haqqi. Karena mengikuti al-haq merupakan tujuan kita. Lal intisar lil hawa. Bukan naam lal intisar lil ara. Bukan ingin menolong pendapat-pendapat kita. Ya. Mengikuti al-haq itu tujuan kita. Jangan sampai tujuan kita ingin mempertahankan pendapat. Pokoknya saya berpendapat A, saya tetap berpendapat A. Gak boleh seperti itu. Kalau ternyata pendapat kita menyelisihi kebenaran, kita tinggalkan pendapat kita. Jangan mempertahankan pendapatnya. Itu bukan tujuan seorang muslim. Intisaran lil ara, mempertahankan pendapat, atau ta'zimal aba, atau mengagungkan bapak-bapak wal ajdad dan nenek moyang, atau syuyukh ataukah guru-guru. Ya. Laisa hadza sya'nul muslimin. Ini bukan keadaan kaum muslimin. Lalu bagaimana sikap kita? Al-haqqu huwa dhalatul mu'min. Al-haq adalah barang hilangnya seorang mukmin. Aina wajadahu akhadahu. Di mana dia mendapatkannya, maka dia akan mengambilnya. Yang namanya barang hilang, dimanapun kita mendapatkannya, kita akan mengambilnya. Kita dapatkan di rumah, kita ambil. Kita dapatkan di jalan, kita biarkan. Ya, kita ambil. Tidak mengenal itu di rumah atau di jalan. Yang jelas itu barang hilang. Di mana saja kita dapat, kita mendapatkannya, maka kita ambil. Difahami? Nah, al-hadafu al-haqqu, yang menjadi tujuan adalah kebenaran. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun, yang demikian itu kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, lebih baik min baqaikum 'alan niza'i, daripada kalian terus berseteru dan berselisih. Daripada kalian terus berada di atas perselisihan. Wa ahsanu ta'wilan, yakni ahsana akibatan, dan lebih baik kesudahannya, hasilnya lebih baik. Wa hada min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala lana, dan ini termasuk rahmat, bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Annahu abqa fina ma yahillu an-niza'a wa yadullu 'ala al-haq. Yaitu Allah memberikan di tengah-tengah kita sesuatu yang bisa menyelesaikan perselisihan dan menunjukkan kepada kebenaran. Wa huwa kitabuhu, yaitu kitabullah Al-Qur'an. Walihada qala, dan karena inilah Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Penjelasan matan berikutnya. Coba kita lihat matan berikutnya. Setelah wala takunu tadi sudah disebutkan penjelasannya, sekarang wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ayat terakhir. Ya. Wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Apa makna tali Allah di sini? Wa huwal Qur'an. Kata Syekh Fauzan, yaitu Al-Qur'an. Jami'an, kalian semua. Laisa ba'dukum faqat, bukan sebagian dari kalian saja, bal jami'an, bahkan semuanya harus berpegang teguh. Jami'al khalqi umuman, semua makhluk secara umum, wa hadhil ummah khususan, dan umat ini secara khusus. Ya, kalau dikatakan jami'al khalq, jin dan manusia semua mendapatkan, ya, beban syariat ditujukan kepada mereka, perintah ini. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-cerai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. In kuntum a'daan, ketika dahulu kalian bermusuh-musuhan. Ketika dahulu kalian a'da, musuh-musuh. Yani saling bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum, lantas Allah menyatukan di antara hati-hati kalian. Fa'asbahtum, sehingga kalian dinikmatihi dengan nikmat Allah, ikhwanan, menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan adalah kalian berada di tepi jurang neraka. Kalian sudah berada di tepi jurang neraka, sedikit lagi jatuh. Ya kan? Dahulu para sahabat sebelum datang dakwah Nabi alaihi salatu wasalam, di antara mereka ada yang hidup dalam perkara-perkara jahiliyah. Naam, agama jahiliyah. Jadi mereka sudah berada di tepi jurang neraka. Fa'anqadhakum minha, kemudian Allah menyelamatkan kalian darinya. Syafa'atun khatim minan nar, apa yang dimaksud tepi jurang neraka? Yaitu dinul jahiliyah, yaitu agama jahiliyah. Fa'anqadhakum minha, kemudian Allah menyelamatkan kalian darinya, artinya anqadhakum bil Islam, Allah menyelamatkan kalian dengan agama Islam. Wa bihadzal Qur'an, dan dengan Al-Qur'an ini. Fashkuru ni'matallahi azza wa jal, maka bersyukurlah terhadap nikmat Allah azza wa jal. Naam. Wal-i'tisamu bihablillahi huwa al-i'tisamu bil kitab. Dan makna berpegang teguh dengan tali Allah adalah berpegang teguh dengan Al-Kitab, dengan Al-Quran. Mengapa? Li'anna al-kitaba huwa hablullahil mamdud. Karena Al-Quran merupakan tali Allah yang dibentangkan. Alladzi man tamassaka bihi naja, yang barang siapa berpegang teguh dengannya maka dia akan selamat. Wa man aflata minhu halaka, dan barang siapa yang tidak berpegang teguh dengannya dia akan binasa. Jadi diumpamakan dengan tali yang dibentangkan. Nah, ya, harus berpegang teguh dengan tali itu supaya selamat. Ya kan, seperti orang yang jatuh di sumur atau jatuh di samudera yang luas. Bagaimana cara menyelamatkannya? Dilemparkan tali, bentangkan tali. Kalau dia berpegang teguh dengan kuat, dengan baik, dia akan naik ke atas, dia akan selamat. Tapi kalau dia melepaskan tangannya, tidak berpegang teguh dengan tali itu, dia akan binasa di dalam sumur itu atau di dalam samudera yang dalam itu. Tayyib. Barakallahu fikum. Ini penjelasan tentang ayat dalam surat Ali Imran ayat 105 dan ayat 103. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala kembali ke atas, ya, menjelaskan ayat 32 dalam surat Ar-Rum. Ya, ini kan tidak berurutan, ya kan? Ini namanya apa tadi? Allah wa nash wa ir murattab. Ya, seperti pada ayat yaum tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh fa amal ladina swaddat wujuhuhum. Ya, tidak berurutan. Itu uslub, salah satu uslub dalam syarah penjelasan. Nah, hadza ma qassahu alaina min halati ahli alkitab. Inilah yang Allah kisahkan kepada kita berupa keadaan orang-orang jahiliyah. Annahum, bahwa mereka farraqu dinahum, mereka melakukan perpecahan, ya, dalam agama mereka. Wa kanu syi'an, dan adalah mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin, setiap kelompok, bima ladaihim farihun, berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Ar-Rum ayat 32, ya, di mata dalil yang pertama. Nah, tsumma nahana an dzalik, kemudian Allah melarang kita dari hal itu. Nahana an natasyabbaha bihim, Allah melarang kita menyerupai mereka. Tsumma amarna bil ittisam bi kitabillah, kemudian Allah memerintahkan kita untuk berpegang teguh di kitabihi, dengan kitabnya. Alladhi huwa amanun minal ikhtilaf, yang merupakan keamanan, ya, jaminan keamanan dari perselisihan. Tayyib. Jadi setelah Allah mengkisahkan kepada kita keadaan orang-orang jahiliyah, Allah melarang kita supaya tidak menyerupai mereka, yaitu pada ayat yang sudah kita baca tadi, wala takunu kalladzina tafarraqu, Kemudian setelah itu Allah memerintahkan kita agar berpegang teguh dengan Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Itu urutannya, ya. Nah, jadi secara berurut. Karena pakai kata tsumma tsumma. Ya, kemudian itu menunjukkan apa? Tartib, urutan. Ya. Kemudian Allah memerintahkan kita berpegang teguh dengan kitabnya alladzi huwa amanun minal ikhtilaf. Ya. Di situ mestinya di fathah ya. Itu qasakinah. Karena baik amanun minal ikhtilaf yang merupakan jaminan keamanan dari perselisihan, wa amanun minan nizaa' dan jaminan keamanan dari persengketaan, wal halak dan kebinasaan. Jadi barang siapa berpegang teguh dengan Al-Qur'an, dia akan aman dari perselisihan, persengketaan dan kebinasaan. Fala najata illa bil i'tisami bi kitabillahi jalla wa ala. Maka tidak ada keselamatan. Nah, ini dinafikan ini. Tidak ada keselamatan kecuali dengan berpegang teguh dengan Al-Qur'an wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Jadi ayat ini mencakup perintah agar berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan juga berpegang teguh dengan as-sunnah. Fa ahlul jahiliyati mutafarriquna fi dinihim, maka orang-orang jahiliyah mereka bercerai-cerai dalam agama mereka. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Nah, ini sudah pernah dijelaskan, dijelaskan kembali oleh Syekh. Kama qil ma takarrar taqarrar, apa yang berulang maka akan lebih kokoh. Masruruna bi madhhabihim farihun, artinya masrurun, senang, ya, berbangga dengan mazhab mereka. Wa in kana batilan, walaupun mazhabnya batil. Nah, ini kebanggaan, ini namanya kebanggaan jahiliyah. Wa kadzalika kanu mutafarriqina fi siyasati dunyahum. Nah, sekarang beliau akan menjelaskan perpecahan mereka dalam urusan dunia mereka. Dalam urusan siyasah dunyahum, ya, pengaturan dunia mereka. Mengapa orang-orang jahiliyah juga bercerai-cerai dalam urusan dunia mereka? Li'anna man daya'ad dina daya'ad dunya. Karena orang yang menelantarkan agama, dia akan menelantarkan dunianya. Nah, fakanu fi dunyahum mutafarriqina, maka mereka dalam urusan dunia mereka juga bercerai-cerai, ya, bercerai-berai. La yajma'uhum jama'atun, mereka tidak dikumpulkan oleh jamaah. Nah, istilahnya yang berlaku adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa, dia yang menang. Ya, suku siapa yang paling kuat berperang, paling lengkap perlengkapan perangnya, persenjataannya, dia yang berkuasa. Perang antara satu kabilah dengan kabilah yang lainnya, antara satu suku dengan suku yang lainnya. Jadi kacau urusan dunia mereka karena mereka menelantarkan agama mereka. Bal kullu qabilatin tahkumu nafsaha bi nafsiha, bahkan setiap suku, ya, tahkumu nafsaha bi nafsiha, mengatur urusan mereka sendiri. Wa kullu qabilatin tastabihu dima' al-qabilati al-ukhra, dan setiap suku menghalalkan, tastabih artinya menghalalkan, menganggapnya mubah, menghalalkan darah darah kabilah yang lain. Wa amwalaha, dan menghalalkan, membolehkan untuk diambil harta-harta mereka. Nah, hadhihi halatul Arab qabla bi'tsati ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah keadaan orang-orang Arab sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma dayya'u dinahum, dayya'u dunyahum. Ketika mereka menelantarkan agama mereka, tidak berpegang teguh dengannya, maka mereka juga menelantarkan dunia mereka. Ya. Ini adalah sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tidak berpegang teguh dengan hukum-hukum agama, dengan aturan-aturan agama mereka, maka Allah akan membuat kacau aturan dan urusan dunia mereka. Nah, kacau. Sehingga tidak ada stabilitas keamanan. Wasara al-khawfu, sehingga ketakutan. Wal qalaqu, dan ketidaktenangan. Wal ju'u, dan kelaparan. Mulaziman lahum, daiman senantiasa menyertai mereka seterusnya. Waliyadzubillah. Bagaimana tidak takut, bagaimana tidak tenang kalau terus terjadi peperangan? Bagaimana tidak kelaparan kalau tidak ada stabilitas keamanan? Naam. Barakallahu fikum. Wa kanat al-jahiliyatu kulluha hurubun, dan adalah masa jahiliyah semuanya peperangan. Wa kulluha gharatun, semuanya adalah saling menyerang. Ya, penyerangan. Wa saratun, dan perampasan. Hatta al-ikhwatu yataqataluna fil jahiliyah, sampai al-ikhwah, orang-orang yang bersaudara, saling membunuh di zaman jahiliyah. Yataqatalun, padahal masih memiliki hubungan kerabat, hubungan persaudaraan. Saudara sendiri diperangi dan dibunuh oleh mereka. Di antaranya fal Aus wal Khazraj, maka suku Aus dan Khazraj fil Madinah, yang ada di Madinah, hum ikhwatun min nahiyati an-nasab, mereka adalah saudara dari sisi nasab. Ya, jadi dari sisi nasab, garis keturunan, mereka masih saudara, kerabat. Qabilatun wahidatun qahtaniyah, mereka satu kabilah, Aus dan Khazraj satu kabilah, yaitu kabilah Qahtan. Walakin qamat bainahum harbun tahinatun, akan tetapi terjadi di antara mereka peperangan yang tahinatun, yang mematikan. Istamarrat aktsara min mi'ati sanah, berlangsung lebih dari 100 tahun. Hah? Ada enggak orang yang umurnya mencapai 100 tahun? Jarang. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina as-sittina was-sab'in. Umur umat itu antara 60-70 tahun. Artinya peperangan ini diwarisi. Enggak ada orang berperang 100 tahun lamanya, yakni 100 tahun dia hidup, dia berperang terus. Artinya apa lebih dari 100 tahun? Peperangan ini diwarisi oleh anak cucu mereka. Ya subhanallah. Nah, ini keadaan mereka sebelum datang Islam. Ya. Kacau urusan dunia mereka. Yusammunaha harba bu'athin. Mereka menamakannya dengan perang yang bu'ath. Bukan buas ya maknanya. Buas bukan maknanya buas ya. Buas itu ditulis keterangannya maudiun, suatu tempat. Maudiun qurba Yathrib, qurba Yathrib. Maudiun qurba Yathrib, suatu tempat di dekat Yathrib, dekat Madinah. Wa fihi kanat akhiru mawqi'atin bainal Aus wal Khazraj fil jahiliyah. Di tempat itulah terjadi peperangan terakhir, ya. Peperangan terakhir antara suku Aus dan Khazraj di zaman jahiliyah. Wa fihi kanat akhiru mawqi'atin bainal Aus wal Khazraj. Ya, dinamakan harb Bu'ath, suatu tempat di dekat daerah Yathrib. Bainal Ausi wal Khazraj, wa kana al-yahudu yuqidunaha, dan adalah orang-orang Yahudi yang menyalakan api peperangan yang mematikan itu. Jadi kerjaannya orang-orang Yahudi apa? Mengadu domba. Ini kerjaan mereka. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Jika ada suatu negara, negara Islam misalkan, lagi kacau, ada intelnya Yahudi di situ. Ya, makanya mereka memperkuat intelijen. Apa intelijen? Indomie telur. Mata-mata menyusup di suatu negeri. Nah, ini kerjaan orang-orang Yahudi dari zaman dulu. Mereka yang mau, ya, yukiduna, menghidupkan api peperangan ini. Falamma ba'atha Allahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Allah mengutus nabinya Muhammad alaihi salatu wasallam, fahajara ila al-Madinah, dan beliau berhijrah ke Madinah, jama'ahumullahu bi, Allah menyatukan mereka Aus dan Khazraj bihi, dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa alafa baina qulubihi. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa baina. Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Seandainya kamu Muhammad, seandainya engkau wahai nabi, membelanjakan ma fil ardi jami'an, semua harta yang ada di muka bumi ini, dengan harta mereka tidak bisa disatukan. Dengan dunia mereka tidak bisa disatukan. Apa yang menyatukan antara suku Aus dan Khazraj yang sebelumnya ratusan tahun bermusuhan? Agama Islam, keimanan. Mereka adalah saudara seiman. Itu yang menyatukan mereka. Waktu fa'atil hurub, dan padamlah api peperangan. Wa ta'akha al-muslimun, dan kaum muslimin saling bersaudara. Wasaru yadan wahidatan ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menjadi satu tangan, yakni bersatu ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza ma dzakarahumul ma dzakarahumullah bi, dan inilah yang Allah ingatkan mereka dengannya. Wa dzkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Nikmat apa? Nikmat uhuwah, persaudaraan di atas keimanan yang sebelumnya bermusuhan. Itu nikmat yang besar. In kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ketika dahulu kalian adalah a'da, musuh-musuh, saling bermusuhan, sehingga Allah menyatukan di antara hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, lalu kalian menjadi bersaudara dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allafallahu baina qulubihim bil Islam, Allah menyatukan di antara hati-hati mereka dengan Islam. Wan tafa'atil hurubu allati bainahum, dan padamlah api peperangan di antara mereka. Wa saluhat dunyahum, dan menjadi baiklah urusan dunia mereka. Nah, nah, kita lanjutkan satu paragraf lagi, menyelesaikan penjelasan tentang kacaunya urusan dunia mereka. Ya, di Matan. Jadi kalau kita kembali ke Matan, wanahana anitafarruqi fid dunya, dan juga Matan yang sebelumnya tatas wa kadzalika fid dunya. Jadi mereka berselisih juga, ya, bercerai-berai juga dalam urusan dunia mereka, dan Allah telah melarang kita dari berselisih dalam urusan dunia. Nah, kita sudah mendengar bagaimana perselisihan mereka, perpecahan mereka dalam urusan dunia di zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam. Kemudian setelah Islam datang, mereka menjadi bersaudara dengan nikmat Allah. Itu antara suku Aus dan Khazraj. Kemudian kata Syekh, wa kadzalika baqiyatu qabailil Arab. Demikian pula suku-suku Arab yang tersisa. Lamma dakhalu fil Islam, ketika mereka telah masuk ke dalam Islam, saluhat dunyahum, urusan dunia mereka menjadi baik. Lamma saluhadinuhum, ketika urusan agama mereka telah menjadi baik sebelumnya. Jadi jika kita ingin urusan dunia kita ya tertata dengan baik, nah jika kita urusan dunia kita menjadi baik, maka perbaiki urusan agama. Wa aminu ala dimaihim wa amwalihim, dan mereka menjadi aman atas darah-darah dan harta-harta mereka, karena tidak ada lagi peperangan. Wasaru yasiruna fil ardi aminin, sehingga mereka berjalan di atas bumi ini dengan aman. Sara al-arabiyyu yalqal arabiyyal akhara, sehingga orang Arab, orang-orang Arab bertemu dengan orang-orang Arab yang lainnya. Min ayyi qabilatin, dari kabilah mana saja. Fala ya'ridu lahu bisu'in, dan dia tidak berbuat jelek kepadanya. Bal, bahkan sadatil mahabbatu, yani azuma, ya, kecintaan di antara mereka semakin membesar. Ta'akhau fi dinillah azza wa jalla, mereka bersaudara di dalam agama Allah azza wa jalla. Naam. Wa naktafi bihadza. Ya, selesai penjelasan tentang fa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Masih tersisa penjelasan ayat yang ada pada matan, yaitu apa yang belum dijelaskan. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasa minhum fi syai', ayat 159 dalam surat Al-An'am. Insyaallah penjelasannya pada pertemuan berikutnya bi'idznillahi subhanahu wa ta'ala, yakni besok malam. Jadi pelajaran untuk malam harinya baina maghribin wa isya adalah untuk sementara masail al-jahiliyah sampai kita menambah pelajaran yang baru, ya. Antum siap-siap saja beli kitab lagi. Ya, karena kalau masail jahiliyah sepekaan, antum kira-kira bosan enggak? Ya, kita mungkin akan cari kitab yang berkaitan dengan adab menuntut ilmu. Karena kita semua butuh ilmu tentang adab-adab menuntut ilmu. Barakallahu fikum, ila huna, jazakumullahu khairan.